Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak bisa aku ingat. ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah. Selamanya kau ku kenang.